السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين يا سهرمتي، masih ada yang tertinggal sedikit dari pembahasan yang lalu, yaitu dalam faedah-faedah hadis. Ketika disebutkan wa fil haditsil hadharu min al wuqu'i fi syirki, di dalam hadis ada peringatan dari bahaya jatuhnya seseorang dalam kesyirikan. Karena digambarkan dalam hadis ini seorang muslim yang tadinya dia dalam keadaan Islam, tiba-tiba dia terjatuh dalam kesyirikan dan dakhalan nar. Wa annal insana qad yaqa'u fihi wa huwa la yadri, dan bahwasanya seseorang kadang dia terjerumus dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu, dalam keadaan dia tidak sadar. Annahu minasyirk, bahwa itu termasuk kesyirikan. Alladhi yujibun nar, yang menyebabkan dia mesti masuk neraka. Ini khunidina azakumullah, kalau demikian keadaannya, tentu kita harus berhati-hati. Karena mungkin saja seseorang masuk dalam kesyirikan dalam keadaan dia menganggap perkara itu bukan syirik, atau menganggap perkara itu hanya sekedar untuk menyelamatkan dirinya, ternyata itu menyebabkan dia tersungkur dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti dari faedah ini kita mendapatkan faedah, yaitu bahayanya kebodohan, bahayanya al-jahl, dan juga bahayanya orang-orang yang tidak mengerti tentang apa itu syirik dan apa itu tauhid dan apa bentuk-bentuknya dan seterusnya. Maka inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak sadar, sehingga kita harus berhati-hati dan ekstra hati-hati dengan mempelajari apa yang dimaksud dengan kesyirikan-kesyirikan, dan apa saja yang akan merusak tauhid, kemudian berupaya menghindarinya sejauh-jauhnya. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang kami lakukan dalam keadaan tahu, dan kami minta ampun kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang kami dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidak tahu. Qanibina azakumullah, sehingga usaha dengan doa selalu beriringan. Barakallahu fikum. Yang terakhir, qala al-musannif rahimahullah. Faedah dari musannif wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa fihi qadru syirki fi qulubil mu'minin. Kaifa sabara 'ala al-qatli wa lam yuwafiqhum. Ma kaunihim lam yatlubu minhu illa al-'amal adh-dhahir. Kata musannif rahimahullah, pada hadis ini kita mengetahui seberapa kadar kesyirikan di hati-hati seorang mukmin. Ini betapa besarnya kesyirikan di hati seorang mukmin. Enggak akan menganggap kecil, enggak akan menganggap remeh. Orang mukmin muwahhid menganggap kesyirikan begitu besar. Kaifa sabara 'alal qatli wa lam yuwafiqhum? Bagaimana orang tadi sabar, dia tetap memilih untuk dibunuh daripada dia melakukan kesyirikan. Menunjukkan betapa besarnya kesyirikan di hati seorang mukmin. Ini betapa besarnya bahaya kesyirikan dan mengerikannya kesyirikan di hati seorang mukmin. Sehingga dia sabar untuk dibunuh daripada melakukan kesyirikan. Walam yuwafiqhum, enggak mau mencocoki mereka, enggak mau menuruti kemauan mereka. Makaunihim lam yatlubu minhu illa al-amal adh-dhahir. Padahal musyrikin tidak menginginkan kecuali amalan zahir saja. Iya kan? Musyrikin ketika melihat orang itu melemparkan lalat, selesai. Tidak akan bertanya, kamu hatinya bagaimana? Ini pura-pura apa serius? Sungguh-sungguh atau main-main? Enggak akan ditanya begitu. Mereka tidak menginginkan illa amal adh-dhahir. Tidak menginginkan kecuali perbuatan dohirnya saja. Dohirnya menyumbangkan atau mengorbankan seekor lalat kepada berhalanya, bagi mereka cukup. Tetapi tetap seorang mukmin tidak mau melakukannya. Tidak mau melakukannya. Dan dia sabar untuk dibunuh. Ini menunjukkan qadru syirki fi qulub al-mu'minin, al-muwahhidin. Menunjukkan betapa besarnya kadar kesyirikan di hati orang mukmin, hati orang muwahhid. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, faedah-faedah yang didapat dari hadis tadi dalam bab tentang man dzabaha li ghairillah. Bab berikutnya masih berkait dengan masalah penyembelihan, yaitu la yudbah lillahi bimakanin yudbah fihi li ghairillah. Bab tidak disembelih untuk Allah di tempat yang di sana disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qanibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti di sini tidak sekadar menyembelih untuk selain Allah, ternyata tempatnya pun dihindari. Tempat penyembelihan untuk selain Allah. Maka dikatakan bab la yudbah lillahi bimakanin yudbah fihi li ghairillah. Bab tidak disembelih untuk Allah di tempat yang biasa disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian judul babnya dari musannif rahimahullah, yang disebutkan dalam syarahnya bahwa la di sana bisa nafiah, bisa nahiyah. Bisa la an-nafiah, bisa la an-nafiah. Kalau dikatakan nafiah, berarti maknanya tidak disembelih untuk Allah di tempat yang biasa disembelih untuk selain Allah. Kalau nahiyah, maknanya jangan menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah, kemudian musannif berkata di dalam babnya, qala rahimahullah wa qaulullahi taala, dan tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abada لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. Dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 108, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, La taqum fihi abada. Jangan kau berdiri untuk salat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawm. Sesungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama, ahaqqu an taquma fihi, lebih berhak untuk engkau berdiri di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang suka untuk bertatahur, untuk mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah suka dengan orang-orang yang suka mensucikan dirinya dalam artian membersihkan dirinya. Qul inna a'udzubikumullah, bukan mensucikan dirinya bermakna menyatakan dirinya saya suci, bukan. Kalau itu dilarang. Wala tuzakku anfusakum. Wala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan kalian sucikan diri diri kalian. Ini jangan menganggap diri kalian suci. Tetapi ini maknanya orang yang membersihkan diri. Dan dalam tafsir, membersihkan dirinya dari najasah, najis-najis, kotoran-kotoran, dari hadas-hadas, dan juga membersihkan dirinya dari dosa-dosa dengan istighfar, dengan meminta ampun. Maka merekalah orang-orang yang dikatakan mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala suka, cinta kepada mereka-mereka para mutahhirin. Khana bin na'azakumullah kaum muslimin yang dihormati. Qala al-mufassirun, disebut oleh syarih bahwa para ahli tafsir berkata, inna Allah ta'ala naha rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anis salati fi masjidid dirar. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini melarang rasulnya alaihi wasallam untuk salat di masjid dirar, masjid yang dibangun oleh munafiqin, masjid yang dibangun untuk diraran wa kufran wa tafriqa, dibangun untuk merusak, dibangun untuk kekafiran, dibangun untuk memecah belah. Maka Allah katakan, la taqum fihi abada. Jangan kau berdiri dalamnya untuk salat selama-lamanya. Wal ummah taba'un lah. Sedangkan ummah mengikuti beliau, alaihi salatu wassalam. Jadi larangannya dalam bentuk mufrad, la taqum fihi abada. Engkau wahai Nabi, jangan salat di dalamnya selama-lamanya. Walaupun ini ucapan Allah kepada Rasulnya, kepada Nabinya, la taqum fihi abada, tetapi tentunya ummah taba'un lah, umat ini mengikuti Rasulnya, mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, dilarang untuk salat di masjid dirar, dilarang untuk berdiri salat di dalamnya. Thumma innahu ta'ala hathahu ala salati fi masjid Quba. Kemudian Allah menganjurkan pada beliau untuk salat di Masjid Quba. Karena Masjid Quba itulah alladhi ussisa min awwal yawm, alladhi ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin, buniya 'ala taqwa, dibangun di awal pertama di atas ketakwaan. Wa hiya ta'atullahi wa rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yakni dibangun di atas ketaatan kepada Allah, dibangun atas ketaatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dibangun jam'an li kalimatil mu'minin, dibangun untuk menyatukan kalimat kaum mu'minin, wa maqalan wa manzilan lil islami wa ahlih, sebagai markas, sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin dan orang-orang Islam di dalamnya. Walihada jaa fil hadis sahih, oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, salah fi masjid Quba ka umrah, salat di masjid Quba seperti umrah, salah di masjid Quba seperti umrah. Demikian akhrajahu Tirmidzi di dalam Al-Jami', dan juga dikatakan oleh Tirmidzi, hadza hadis hasanun gharib, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, dan juga Mundiri menyatakan dalam Targhib, haditsun sahih. Khana fi na'azakumullah, karena Masjid Quba dibangun di atas ketakwaan, adapun Masjid Dirar dibangun di atas kekafiran. Wa fi sahih, dan juga dalam hadis yang lebih sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazuru Quba rakiban wa masyia. Beliau sering mengunjungi Masjid Quba, apakah dengan berjalan kaki ataupun dengan berkendaraan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sering beliau mengunjungi Masjid Quba. Maka yang sunnah kalau kalian ke Madinah, selain salat di Madinah, salat di Masjid Quba. Qadirina azakumullah. Adapun yang lainnya tidak termasuk sunnah. Paling sedikit mubah, atau kalau dianggap seperti syariat, khawatir jadi bid'ah. Apa itu? Yang lainnya, yang biasa ditawarkan oleh supir-supir taksi, ziarah, ziarah, ziarah. Kemana? Mau ngapain? Qadirina azakumullah. Hanya pengen lihat-lihat saja, tamasya. Tetapi ke Masjid Quba, Rasulullah SAW yazuruhu rakiban wa masyia. Rasulullah SAW mendatanginya kadang berkendaraan, kadang berjalan kaki untuk salat di sana. Dan juga dalam riwayat Tirmidzi tadi dikatakan bahwa salat di Masjid Quba ke umrah nilainya seperti umrah. Dan itulah yang dimaksud dengan masjid usisa ala taqwa ala khilafin fi. Ala khilafin fi artinya dengan adanya perselisihan di kalangan para ulama. Apakah yang dimaksud dalam ayat tadi, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin, apakah Masjid Quba atau Masjid Nabawi? Kita akan bahas insyaallah sebentar lagi. Wa qad sarraha anna al masjid al madhkur fil ayah huwa Masjid Quba jama'atun min as salaf, bahwasanya sebagian para salaf menganggap dan menerangkan dengan sharih, dengan tegas, bahwa masjid yang disebut dalam ayat la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaum adalah Masjid Quba. Diucapkan demikian oleh jama'atun minas salaf, di antaranya Ibnu Abbas wa Urwah wa Athiyah wa Sya'bi wal Hasan wa ghairuhum radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah. Qultu, saya katakan, yang berarti Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Qala yu'ayyiduhu qawluhu atau yu'ayyiduhu qawluhu fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Apa yang mendukung kalau Masjid Ussisa ala Taqwa itu adalah Masjid Quba? Karena ada ayat yang menyatakan di kalimat akhirnya, karena padanya ada rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Karena dalamnya ada orang-orang yang suka, yang senang untuk membersihkan dirinya. Sedangkan orang-orang yang senang untuk membersihkan dirinya dan sangat bersih dalam bertatahur adalah mereka, para sahabat di sekitar Quba. Khonifidina azakumullah, itu pujian pada mereka. Maka masjid yang masuk adalah Masjid Quba, karena dikatakan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wa qila, dan dikatakan pula, huwa masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pula yang menyatakan bahwa yang dimaksud Masjid Ussisa ala Taqwa adalah Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW di Madinah. Li hadithi Abi Sa'id, karena riwayat dari Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala tamara rajulani fil masjid alladhi ussisa ala taqwa. Dua orang bertikai atau berdebat tentang mana masjid yang ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Faqala rajulun, yang satu berkata huwa Masjid Quba. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lain, huwa Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallam menengahi dan menyatakan huwa masjidi hadza, bahwa yang dimaksud masjidun ussisa ala taqwa min awal yaum adalah masjidi hadza, itu adalah masjidku ini. Demikian yang juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Wa huwa qaulu Umar, maka ini pendapatnya Umar dan pendapatnya anaknya Abdullah bin Umar dan pendapat Zaid bin Thabit dan lain-lainnya radhiyallahu taala anhum. Ikhwan fillah na'azakumullah, sebagian berpendapat Masjid Quba dan sebagian yang lain berpendapat Masjid Nabawi. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza sahihun, dan ini adalah benar, wala munafat bainal ayah wal hadis, dan tidak ada pertentangan antara ayat tadi dengan hadis ini. Ayat yang mengisyaratkan ke Masjid Quba dengan kalimat fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu, dan ucapan Nabi bahwa masjid usisa ala taqwa adalah masjid hadza, tidak bertentangan sama sekali, karena kedua-duanya masjidun usisa ala taqwa. Karena kedua-duanya adalah masjidun usisa ala taqwa min awali yaum, dan kedua-duanya ahaqqu an taquma fi, kedua-duanya lebih berhak untuk engkau salat di dalamnya. Yani selain masjid dirar, bukan masjid dirar. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, li'annahu idza kana masjid Quba qad ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawm, fa masjid Rasulillah bi tariqi aula. Karena kalau masjid Quba dikatakan, diisyaratkan dalam ayat adalah masjid ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawm, al-aula, lebih-lebih lagi Masjid Nabawi. Lebih-lebih lagi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian kata Ibnu Katsir rahimahullah. Wa hadha bi khilaf Masjid Ad-Dirar alladhi ussisa 'ala ma'siyatin wa kufrin. Dan ini beda dengan Masjid Dirar. Beda dengan masjid yang dibangun oleh munafikin, yang bunia au ussisa 'ala ma'siyatillah. Dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati Masjid Dirar tadi. Kata Allah, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu. Lihat ucapan Allah Subhanahu wa taala mensifati masjid tadi dengan sekian sifat yang semuanya jelek. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa alhusna. Kata Allah, mereka mengambil atau menjadikan sebuah masjid diraran untuk membuat madarat, wa kufran dalam rangka kekafiran atau didasari kekafiran, wa tafriqan bainal mu'minin untuk memecah belah kaum mu'minin, wa irsadan liman haraballah dan dijadikan sebagai markas, sebagai tempat mengintai bagi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh rasulnya min qabl. Dan niscaya mereka akan berkata, ini para munafikin, wa la yahlifunna, niscaya mereka akan bersumpah, in aradna illa al-husna, kami tidak menginginkan kecuali husna, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami bangun masjid untuk kebaikan, untuk para du'afa, untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang tidak sempat ke Masjid Nabawi karena hujan, atau karena dingin, atau karena ini, karena itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, in aradna illa al-husna, kata munafiqin. Mereka bersumpah dengan nama Allah, dan demikianlah kebiasaan mereka. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Kebiasaan mereka adalah selalu mengambil sumpah-sumpah mereka untuk tameng perlindungan diri, untuk tameng menutupi kedustaan mereka. Wallahi, wallahi, wallahi. Dan mereka sangat berani untuk bersumpah dengan nama Allah dengan kedustaan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah mempersaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang pendusta, orang-orang yang berdusta. Fahadihil umur, maka perkara-perkara tersebut. Falihadihil umur, karena perkara tersebut. Karena kufran, karena diraran, wa kufran, wa tafriqan, wa irsadan, maka Allah menyatakan la taqum fihi abada, jangan engkau berdiri di dalamnya. Nahallahu nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil qiyami fihi lissalah, maka Allah melarang nabinya alaihi salatu wassalam untuk berdiri di dalamnya untuk salat. Wa kana alladhina banau jau ila nabi sallallahu qabla khurujihi ila ghazwati tabuk, dan mereka yang membangun masjid itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan meminta beliau untuk salat di dalamnya. Ya Rasulullah, salatlah di tempat kami, kami telah membangun masjid begini dan begitu, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. sebelum Rasulullah SAW berangkat ke perang Tabuk. Fasaluhu an yusalliya fi, meminta agar Nabi mau salat di dalamnya. Wa annahum innama banawhu lidhu'afa wa ahli al-illah fil lailati syatiyah, dan mereka beralasan bahwa mereka membangun hanya saja untuk para orang-orang lemah atau orang yang cacat atau orang-orang yang tidak sempat ke Masjid Nabawi di malam yang dingin. Faqala, maka Nabi bersabda, inna ala safarin, sesungguhnya kami akan safar. Walakin idza raja'na insyaallah, tetapi nanti kalau kami kembali dari safar insyaallah, ini insyaallah kami akan salat di dalamnya. Falamma qafala alaihi salam raji'an ila al-Madinah, ternyata ketika Rasulullah SAW sudah berjalan kembali pulang ke Madinah di tengah perjalanan, walam yabqa bainahu wa bainaha illa yaumun, yang tidak tersisa lagi jarak kecuali hanya sehari lagi nyampe, au ba'dahu, atau setengah hari lagi atau sebagiannya. Nazalal wahyu bi khabaril masjid, tiba-tiba turun wahyu yang mengkhabarkan masjid tadi. Alladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Digambarkan oleh Allah jeleknya masjid tersebut. Faba'atha ilaihi, maka Allah SAW mengutus sahabat-sahabatnya untuk menghancurkan masjid tersebut. Qabla qudumihi ilal Madinah, sebelum beliau mencapai Madinah, masjid itu sudah diperintahkan hancurkan masjid itu. Atau dalam riwayat, bakar masjid itu. Khun ibn a'azakumullah, maka dihancurkanlah masjid tadi, diruntuhkan masjid tadi dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa wajhu munasabah. Sekarang pertanyaannya, apa kaitannya dengan pembahasan penyembelihan? Apa kaitannya dengan judul bab? Judulnya tidak menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa disembelih untuk selain Allah. Apa kaitannya kira-kira? Ikhwan fillah na'azakumullah, kaitannya adalah bahwa tempat sangat berperan erat, atau tempat itu sangat berpengaruh kuat. Salat untuk Allah, iya kan? Salat untuk Allah, tetapi Allah katakan jangan salat di dalamnya. Berarti bukan masalah salatnya. Salatnya Nabi SAW untuk Allah SWT, tapi tempatnya adalah tempat yang tidak pantas engkau salat di dalamnya. Karena masjidun, masjidan diraran wa kufran, wa tafriqan minal mu'min wa irsadan liman haraballah. Maka ini masjid yang tidak layak dan tidak pantas engkau salat di dalamnya. Berarti tempat sangat berpengaruh. Jangan menganggap enteng, kan yang penting untuk Allah. Ingat pembahasan masalah kuburan kemarin. Ketika ada orang yang datang ke kuburan untuk berzikir, untuk sholat, ibadah, mereka beralasan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan, kenapa harus di kuburan? Itu pertanyaannya. Karena itu bukan tempat untuk ibadah. Tempat ibadah di masjid. Demikian pula masalah penyembelihan. Kita lihat ucapan asy-Syarih rahimahullahu taala. Wa wajhu munasabatil ayah litarjamah, dan sisi keterkaitan antara pembahasan ayat ini dengan judul bab. Annal mawadhi' al-mu'addah lidzabh li ghairillah yajib ijtinabu dzabhi fiha lillah, bahwa tempat yang dipersiapkan dan biasa dipakai untuk menyembelih kurban-kurban untuk selain Allah, maka harus dijauhi. Jangan kita menyembelih untuk Allah di sana, walaupun untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama anna hadzal masjid, sebagaimana masjid dirar yang dipersiapkan untuk maksiat, dipersiapkan untuk kufur, maka jadilah tempat itu tempat untuk kekafiran. Mahal ghadabin, tempat kemurkaan Allah. Li ajli dzalik, oleh karena itu, la yajuzu shalah fihi lillah, tidak boleh salat di dalamnya walaupun untuk Allah, karena tempatnya tempat kekufuran, tempatnya tempat kejelekan. maka jangan kamu salat di dalamnya walaupun untuk Allah. Wa hadza qiyasun sahih, dan ini sungguh kias yang sangat bagus, kias yang sahih. Wa yu'ayyiduhu haditsun tsabit, atau hadits Tsabit bin Qais, Tsabit bin Dhahhak al-Ati. Akan datang nanti hadis Tsabit bin Dhahhak al-Ati insyaallah. Khana bin na'azukum, lihat keterkaitan ayat ini dengan bab. Walaupun salatnya untuk Allah, tidak boleh di tempat kekufuran. Demikian pula menyembelih. Walaupun menyembelihnya untuk Allah, tidak boleh di tempat kesyirikan. Di tempat orang sedang menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk sesajen-sesajen, kemudian kamu mengatakan, saya akan menyembelih kurban di sana. Jangan. Jangan. Khonibidina azakullah, madaratnya sekian. Paling tidak, paling sedikit madaratnya adalah melanggar perintah Rasulullah SAW untuk jangan menyembelih di sana. Yang kedua tentunya tasyabbuh, menyerupai mereka. Yang ketiga tentunya dalam keadaan kamu meramaikan tempat mereka. Walaupun kamu berbeda, tapi orang tidak mengetahui, tahunya sama. Mereka menyembelih, kamu juga menyembelih. Kalian juga menyembelih, kaum muslimin juga menyembelih di situ. Qala ibn na'azakumullah, wallahi tidak demi Allah. Nanti akan ada hadis yang sahih yang Rasulullah SAW melarang seseorang yang bernadar ingin menyembelih di buana, yang ternyata di sana tempat perayaan jahiliyah, tempat mereka menyembelih di zaman jahiliyah untuk berhala-berhala mereka. Kembali kepada kitab. Qauluhu fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Kita lihat ayatnya. Di dalamnya kata Allah, ada rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ada orang-orang yang suka untuk mensucikan dirinya. Rawal Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa ghairuhuma an Uwaim bin Sa'idah Al-Ansari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dan lain selain keduanya. Dari Uwaim bin Sa'idah Al-Ansari bahwa Nabi SAW atahum fi Masjid Quba. Bahwasanya Nabi mendatangi Masjid Quba. Ini yang menunjukkan bahwasanya Masjid Quba yang rajih, bahwa itu masjid usisa ala taqwa yang dimaksud dalam ayat. Tetapi tentunya Masjid Nabawi lebih-lebih lagi, karena masjid ini saja dikatakan usisa ala taqwa, apalagi Masjid Nabawi. Nabi mendatangi Masjid Quba, kemudian bertanya, Inna Allah kan ahsana alaikum uthana bittuhur fi qisati masjidikum. Lihat ucapan Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah memuji kalian dengan baik dengan kesucian dan kebersihan dalam kisah masjid kalian. Fama hadha tuhur allati tutahhiruna bih, maka apakah tuhur yang kalian kerjakan sehingga Allah memuji, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, ma na'lam syai'an illa annahu kana lana jiranun minal yahud. Ya Rasulullah, kami tidak mengetahui sedikit pun kecuali bahwa kami memiliki tetangga-tetangga dari kalangan Yahudi. Fakanu yaghsiluna adbarahum minal ghaid, dan mereka biasa mencuci dubur-dubur mereka setelah buang air besar. Faghasalna kama ghassalu, maka kami membersihkan mencucinya seperti mereka mencuci. Wa fi riwayatin an Jabir, dan dalam riwayat dari Jabir dan juga dari Anas, huwadzak fa'alaykumu, kata Nabi, itu yang dimaksud, maka atas kalian untuk tetap seperti itu. Khonifidina azakumullah, karena sebagian besar mereka biasa membersihkannya hanya dengan batu atau dengan sesuatu, tetapi melihat Yahudi mencuci dengan air, maka mereka pun mencucinya dengan air. Maka ternyata itulah yang dipuji oleh Allah, bahwa mereka rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Huwa dzak fa'alaykumu. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hatim wa Ad-Darqutni wal Hakim. Qala wa qawluhu wallahu yuhibbul muttahirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya atau orang-orang yang membersihkan dirinya. Qala Abu Aliyah, anna tuhur bil ma la hasan, Kata Abu Aliyah, tuhur bil ma la hasan. Walakinnahumul muttahhiruna minadz dzunub, tetapi mereka lebih dari itu. Mereka membersihkan diri mereka dari dosa-dosa. Wa fihi itsbatu sifatil mahabbah. Khana bin a'azakumullah berarti muttahhirun memiliki dua makna. Membersihkan dirinya dari najasah la hasan. Itu sangat bagus. Tetapi mereka bukan hanya membersihkan dirinya dari najis, tetapi mereka mutahhiruna minadz-dzunub. Mereka membersihkan dirinya dari dosa-dosa dengan istighfar, dengan amal saleh, dengan ibadah. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan untuk menghapusnya. Ini juga membersihkan. Ini juga termasuk mutahhir. Maka innallaha yuhibbul muttahirin, Allah cinta kepada mereka-mereka yang membersihkan dirinya, artinya mereka bersuci dan mereka membersihkan dari dosa-dosa dengan istighfar, dengan beramal saleh, dengan membersihkan dirinya dengan taubat. Khana bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, semua itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau dia membersihkan dirinya dari najis tetapi tidak membersihkan dirinya dari dosa. Apa manfaatnya, apa nilainya kalau dia bersuci dari hadas besar, hadas kecil, dari najis, ternyata dia dalam keadaan bergelimang dosa dan kotor dengan berbagai macam kebid'ahan dan kesyirikan. Sehingga makna muttahirin ta'ummul jami'a, mencakup keduanya, taharatul badan wa taharatul qalb, taharah hissiyah wa taharah ma'nawiyah, mencakup taharah yang hissiyah dari najis-najis, dari kotoran-kotoran, dan taharah al-ma'nawiyah, membersihkan dirinya dari keharaman-keharaman, membersihkan dirinya dari dosa-dosa, membersihkan dirinya dari kejelekan-kejelekan dan dzunub. Wa fihi, di dalam ayat ini juga ada faedah. Wallahu yuhibbul muttahirin, Allah cinta kepada orang yang bersihkan dirinya. Allah mencintai, dan ini sifat dari sifat-sifat Allah. Fihi itsbatu sifatil mahabbah. Pada ayat ini ada penetapan sifat Allah yaitu mencintai. Khilafan lil asy'ariyyati wa nahwihim, berbeda dengan asy'ariyah dan yang sejenis mereka. Apalagi gurunya asy'ariyah Mu'tazilah, apalagi gurunya Mu'tazilah yaitu Jahmiyah, lebih-lebih lagi. Adapun ahlus sunnah beriman, percaya bahwa Allah mencintai siapa yang dikehendaki dan membenci siapa yang dikehendaki. Selesai pembahasan tentang masalah ayat Allah Subhanahu wa taala tentang la taqum fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahqan taquma fi. Dan kaitannya juga sudah dibahas. Walhamdulillah wa barakallahu fikum. Sisanya tentang hadis Tsabit bin Dhahhak, insyaallah kita akan bahas pada kajian mendatang باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.